Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakum fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu tanggal 17 Rabi Tsani 1441 Hijriah atau tanggal 14 Desember 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah, penjelasan terhadap kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita sampai di halaman 54 kitab aslinya dan halaman 51 di PDF-nya. Di sini kaitannya dengan rukun yang kelima kemarin tentang haji. Tentang haji kemarin kita masuk rukun yang kelima. Di sini kita ulangi sedikit tentang rukun Ar-Ruknul Khamisu, rukun yang kelima, Al-Hajju. Jadi di sini kita membahas tentang rukun Islam. Iftaradahu Allah subhanahu wa ta'ala fil umri kullihi maratan wahidatan alal mustati'i wa man zada fahuwa tatawu'un kama qala jalla wa ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa qad thabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam al hadith kathiratun fi targhib ummatihi fil hajj wa hassihim 'ala hadhihi ta'ati al 'azimati wa bayani ma yaghnamunahu fil hajj min ujurin adhimatin wa thawabin jazilin wa ghufranin lidhunubi fa man kana mustati'an wajaba 'alaihi an yajtahida fi ma'rifati ahkamil hajj li yu'addiyaha li yu'addiyahu 'ala basiratin wa li yafuza bi khairatihi wa ujurihil wafirati. Kemudian jadi di sini rukun yang kelima, ar-ruknul khamis. Ruknul al-khamis. Rukun yang kelima, al-hajj, haji. Iftaradahu Allah Subhanahu wa ta'ala fil umri kullihi maratan wahidatan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan di dalam sekali umur, artinya umur manusia itu hanya sekali saja. Wajibnya haji itu untuk sekali saja. Alal mustati'i, bagi orang yang mampu. Kemarin kita membahas tentang makna al-istita'ah fil hajj wal umrah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Asar, bahwa disebutkan di situ ada lima, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Mashari radhiyallahu ketika beliau mengajar anak kitab Al-Muhalla bil Athar dan juga Al-Mughni tentang Kitabul Hajj. Itu beliau menyebutkan ada lima: mampu fisik, mampu harta, maka wajib baginya untuk melakukan haji dan umrah. Yang kedua, mampu fisik, tidak mampu harta, itu pun tetap dia harus melakukannya, wajibannya tidak gugur. Kemudian juga mampu harta, tidak mampu fisik, itu pun termasuk dia bisa melakukan haji dengan membayai orang lain. Kemudian yang keempat, tidak mampu fisik, tidak mampu harta, tapi dia masih punya keluarga, anak keturunan, maka di sini termasuk al-waladu kasbu walidihi, anak itu adalah investasi dari orang tuanya, maka anaknya itu ketika orang tuanya itu sudah berniat, berazam untuk melakukan haji, dia harus membantu orang tuanya untuk bisa haji dan umrah. Yang kelima, itu untuk wanita, itu ada namanya syartu ada, syarat untuk boleh dilakukannya haji bagi perempuan adalah ketika ada mahramnya, ketika ada mahramnya. Ketika seseorang wanita berumrah atau berhaji tanpa mahram, haji dan umrahnya sah, tapi dia berdosa, dia telah melakukan maksiatan, yaitu safar tanpa ada mahram. Ini tentang ringkasan tentang makna istita'ah, makna kemampuan yang kaitannya dengan haji dan umrah. Nah, wa man zada fa huwa tatawun, kalau seorang itu sudah sekali haji tapi ingin haji lagi, maka itu adalah termasuk tatawu. Tatawu maksudnya di sini adalah dia itu ya suatu yang apa, sunnah. Tatawu itu adalah sunnah. Jadi hajinya bukan hajatul Islam, bukan haji yang wajib, tapi haji sunnah. Ya, haji yang sunnah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah telah menetapkan bagi manusia untuk berhaji, bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Ini surat Ali Imran ayat 97. Waqad sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsal katsiratun fi targhib ummatihi fil haji wa hasihim 'ala hadhihi ta'ati. Jadi Nabi SAW, itu ada hadis dari Nabi SAW yang banyak sekali yang sahih tentang anjuran Nabi SAW kepada umatnya untuk melakukan haji. Dan juga anjuran Nabi SAW memotivasi, Nabi SAW memotivasi untuk melakukan ketaatan yang azimat ini, begitu besar ini. Jadi haji kenapa dilakukan, dikatakan yang kelima, karena itu menggabungkan seluruh rukun yang sebelumnya. Haji kenapa dikatakan disebutkan terakhir, itu karena haji itu menggabungkan rukun Islam yang lainnya di dalamnya. Artinya di sini menggabungkan dalam arti substansialnya. Selamat datang. Tambah ini apa? Tambah lagi apa? Ya. Sekalian. Nah. Jadi esensial di sini adalah bahwasanya haji substansinya, substansi puasa, bukan kaitannya dengan puasa Ramadan, tapi substansinya puasa dengan maksud dari esensial bahasanya menahan imsak. Asal kata puasa, saum itu adalah imsak, menahan, kemudian syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, bermakna zakat ay sodakoh, itu juga ada di dalam haji. Jadi esensial di situ ada semuanya. Esensialnya ada semuanya. Ya. Ya. Nah, pas. Ya. Sehingga di sini kaitannya wa bayani ma yaghnamunahu fil hajj min ujur adimatin wa thawabin jazilin wa ghufranin lidunubi, dan juga di sini penjelasan tentang besarnya ganjaran yang terkandung dari haji, pahala yang begitu dahsyat, begitu juga ampunan terhadap dosa-dosa haji. Orang yang melakukan haji itu ampunannya begitu dahsyat, bisa menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Sedangkan amal ibadah yang lainnya terkadang hanya dosa-dosa kecil. Ya. Faman kana mustati'an wajaba 'alaihi an yastahida fi ma'rifati ahkamil haji. Bagi siapa yang mampu untuk melakukan haji, maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk mempelajari, mengetahui tentang hukum-hukum haji. Liwa'addiyahu, agar dia bisa melaksanakannya, ala basiratin, berdasarkan petunjuk, berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Liyafuza bikhairatihi wa ujurihil wafirati, agar dia itu bisa mendapatkan banyak kemenangan, kebaikan, pahala yang begitu melimpah di dalam haji. Pernah anak katakan kepada ikhwan-ikhwan yang dulu alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan anak, anak katakan kepada mereka ketika haji dan umroh, berapa banyak orang-orang mendambakan kesempatan untuk haji dan umroh seperti antum sekalian. Antum sekalian ini sekarang sudah diberikan keberkahan, kemudahan untuk haji. Tapi di antara antum banyak yang lalai, tidak mau atau enggan atau malas untuk menghafalkan doa-doa dalam haji dan umroh. Kalau anda mengatakan kepada mereka, seandainya antum tidak hafal, lebih baik antum berikan kesempatan itu kepada orang lain kalau memang antum mau. Dan ana yakin antum tidak mau, karena antumlah yang sudah dipilih. Dan kenapa antum masih malas-malasan, enggan, tidak mau untuk menghafal doa-doa haji dan umroh, yang sesungguhnya itu tidak ada yang sulit ketika orang itu mau berusaha, berusaha untuk mempelajari doa-doa tersebut. Nah, ini sering kali orang itu ghaflah. Ghaflahnya, lalainya apa? Ketika mereka itu haji dan umroh, mereka hanya lepas dan pasrah bongkoan kepada pemandunya, pada mutawifnya, kepada pembimbingnya. Ini salah. Salah kaprahnya. Karena apa? Begitu juga orang ketika dia haji dan umroh, ya Ustaz, sekarang kan sudah gampang, digitali. Ada sebagian mereka masang air pun di telinganya. Kemudian pembimbingnya itu nanti akan memberitahukan doa apa yang akan dibaca. Kemudian mereka pun mengikuti dari earphone-nya, dari bluetooth earphone-nya itu. Jadi ketika orang itu gak usah teriak-teriak, tapi orang sudah dengar. Semuanya menirukan apa yang dikatakan oleh pembimbingnya. Dan itu terjadi banyak. Orang-orang yang punya harta banyak menginginkan kemudahan seperti itu. Mereka tidak mau menghafal, bahkan mereka tidak mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umroh. Berapa banyak kerugian mereka? Kenapa? Yang memborong pahalanya pembimbingnya, bukan dia. Itu sering terjadinya seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ya, semoga Allah azza wajalla memudahkan antum untuk bisa mendapatkan kemudahan tersebut. Ya. Artinya kemudahan untuk melakukan haji dan umrah insyaallah. Maka disebutkan di sini, "Faman kana mustati'an wajaba 'alaihi an yastahida fi ma'rifati ahkamil haji liyu'diyahu 'ala basiratin wa liyafuza bi khairatihi wa ujuril wafirah." Ya. Maka barang siapa yang Allah mudahkan untuk dia mampu, semuanya mampu, material, fisik, dia mampu, maka tidak boleh menunda-nunda lagi. Hendaknya dia tetap harus langsung daftar, langsung berangkat, langsung. Tidak boleh menunda-nunda. Dan ini termasuk bagian penting dari kehidupan seseorang. Ketika dia berusaha untuk mendapatkan dunia mati-matian, tapi untuk mendapatkan akhirat malas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ammal ra'akallahu hadihi mabanil khamsata allati yakumu alaiha dinullahi tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ammal idhama sya'niha wa rafi'a makanatiha min dinillahi wa anna man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa akramahu bitahqiqiha wal qiyami biha kama yanbaghi dakhala yawm al qiyamati al jannata kama fi hadith Mu'ad radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata. ويباعدني عن النار فعد له صلى الله عليه وسلم هذه المباني الخمسة سلام. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syalbani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil nomor 413. Jadi di sini dijelaskan, antum lihat, wa ta'ammal, renungilah, ya, yaitu ra'aka Allah, semoga Allah azza wajal membimbingmu, hadhil mabani al khamsata, jadi renungkan tentang bangunan yang lima ini, artinya pilar yang lima ini. Allati yakumu alaiha dinullahi, yang agama Islam itu tegak di atasnya, agama Allah itu tegak di atasnya, tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ammal idhama sya'niha, dan renungi idhama sya'niha, agungnya perihal yang berkaitan dengan rukun Islam tersebut. Wa rafi'a makanatiha, dan tingginya kedudukannya, min dinillahi azza wajal, dari agama Allah azza wajal. Wa anna man waffaqahullahu, dan barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah azza wajal. Wa akramahu, dan diberikan kemurahannya, kasih sayangnya, bitahqiqiha, untuk mengaplikasikannya, wal qiyami biha, dan melakukannya, kama yambagi, sebagaimana yang seharusnya, dakhala yaumal qiyamati al jannata, maka dia pada hari kiamat kelak akan masuk surga. Kama fi hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad meninggal tahun berapa? Mu'ad bin Jabal. Aduh. Iya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an meninggal tahun piro? Membisu semuanya. Ya. Mu'ad bin Jabal, beliau seorang sahabat, meninggal tahun 18 Hijriah. Beliau meninggal di Syam, di Damaskus. Jadi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Meninggal tahun 18 Hijriah. Jadi sebagaimana hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin. Kabarkan kepadaku dengan suatu amalan, yudkhilunil jannata, yang bisa memasukkanku ke surga, wa yubaiduni anin nar, dan bisa menjauhkanku dari neraka." Fa'addalahu sallallahu alaihi wasallam hadil mabani khamsata, dan Nabi SAW pun menyebutkan tentang yang rukun lima tadi. Wa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dan hadis dari hadis Jabir radhiyallahu anhu di sahih Muslim, hadis Jabir radhiyallahu anhu di sahih Muslim, Jabir bin Abdullah termasuk sahabat Nabi SAW yang meninggal tahun 70. Ada yang mengatakan 72, 73. Hampir sezaman dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar meninggal tahun 73. Dalam sahih Muslim, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannata?" Qala na'am. Ya. Qala na'am. Ini kaitannya dengan orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang cara-cara masuk surga. Dan di sini ada penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Kaitannya dengan orang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ara'aita, apa pendapatmu? Idza shallaitu shalawatil maktubati, apabila aku itu salat, salat-salat yang wajib, wa sumtu ramadhana, dan aku puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan, Walam azid ala dalika syai'an adkhul jannata, dan aku tidak menambah sesuatu apapun dari yang demikian, apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am. Nabi SAW menjawab apa? Na'am, iya. Bahkan dijelaskan tambahan dari hadis itu, qala orang tadi, ketika Nabi SAW mengatakan na'am iya, orang tadi mengatakan apa? Wallahi la azidu ala dhalika syai'an, demi Allah aku tidak akan menambah sesuatu apapun dari yang demikian. Jadi dia hanya melakukan yang wajib-wajibnya saja, ya, tidak menambah yang lainnya. Dan ini menunjukkan apa? Ya, dan Nabi SAW menambahkan ketika tentang ini, anna Arabian, ini seorang badui datang kepada Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW dalam kondisi apa? Dia menginginkan apa yang menjadi kasak kusuknya, artinya keluh kesahnya dia. Jadi kalau dia hanya melakukan yang wajib saja, bagaimana? Karena dalam riwayat yang lainnya, ketika Arabi ini datang kepada Nabi SAW, dan ini orang badui yang ngerti agama Islam. Ada orang badui yang tidak ngerti agama Islam, dia mengatakan nama Nabi SAW. Ya, antum bisa ketahui tentang tata cara orang yang sudah masuk Islam, badui yang masuk Islam, atau orang Arab yang sudah masuk Islam, itu pasti mengucapkan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tidak mengucapkan nama langsung. Ya Muhammad, gitu saja, tidak ada. Itu hanya dilakukan oleh Malaikat Jibril dan orang-orang yang tidak masuk Islam. Sebagaimana perkataan siapa? Arwa Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ya Muhammad, qad dahaba saytonaka. Qad dahaba saytonaka. Ya, wahai Muhammad, syaitonmu sudah hilang. Itu ketika Fatatul Wahyi, ketika wahyu itu berhenti. Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu setelah ya ayyuhal mudatsir itu berhenti. Iqra, kemudian berhenti. Kemudian ya ayyuhal mudatsir, kemudian berhenti. Itu ya seperti dihina oleh tadi Ibnu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab lanatullah alaihi. Sehingga di sini kata-kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata, qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubata wa tu'addi zakata al-mafruḍata wa tasumu ramadan, qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abada wala ankusu minhu. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli aljannati falyandur ila hada. Ini di Sahih Muslim, sebelum hadis yang tadi disebutkan di dalam penjelasan Syekh, yaitu datang orang Arabi, orang badui yang sudah masuk Islam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan. Idza amiltuhu, apabila aku lakukan, dakhaltul jannata, apabila aku lakukan, amalkan, aku masuk, bisa masuk surga. Qala Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha, beribadalah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan kau mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah Azza wa Jalla. wa tuqimus salata, dan engkau menegakkan salat al-maktubata, salat yang wajib. Wa tuaddi zakata mafrudata, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan juga engkau itu puasa bulan Ramadan. Qala, tadi orang Badui tadi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku ada di tangannya. Dan ini termasuk apa? Termasuk sumpah yang saat itu sering dilakukan pada zaman Nabi SAW, baik sahabatnya Nabi SAW, bahkan Nabi SAW sendiri pun menekankan ketika orang berkosam, bersumpah, itu mengatakan walladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku ada di tangannya. La azidu ala hadza syai'an abada, aku tidak akan menambah sesuatu apapun dari yang demikian selama-lamanya. Jadi apa? Yang wajib-wajib saja. Wala ankusu minhu, dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun. Falamma walla, dan ketika orang itu sudah beranjak pergi, Nabi SAW berkata, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa yang suka untuk melihat orang dari penduduk surga, fal yandur ila hada, maka lihatlah orang tersebut. Ini juga termasuk perihal gaib, hal yang gaib yang Nabi SAW diberikan wahyu bahwa orang tersebut itu bertanya dengan jujur, bertanya dengan jujur dan ingin melakukan sejujur-jujurnya apa yang dia mampu untuk melakukan yang wajib tadi. Jadi ketika Nabi SAW mengetahui bahwasanya orang Badui tadi memang betul-betul ingin belajar, betul-betul ingin melakukan apa yang dia mampu, maka Nabi SAW pun menjelaskan, siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah dari orang tersebut. Ya. Sehingga di sini kaitannya, ketika kalau yang tadi, ya, kaitannya dengan orang tadi, itu jelaskan bahwasanya yang dimaksud dari dari orang Badui tadi bukan hanya bertanya tentang rukun yang lima, tapi di situ kaitannya dengan apa? Semua hal yang kaitannya dengan perintah dan larangan dari Islam dia tegakkan. Dia tegakkan. Sehingga di situ kaitannya dengan perkataan yang jujur dari seorang Badui yang Nabi SAW menjelaskan tentang orang tadi berkata dengan sebenar-benarnya. Nah, disebutkan wafi khabar rajulil a'rabi alladhi addada sallallahu alaihi wasallam alaihi hadil arkana faqala wallahi la azidu ala hadha wala anqusu qala sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa wafi riwayatin dakhala aljannata in sadaqa. Dewi Nabi SAW memberikan pengabaran bahwasanya ini kaitannya dengan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Dan kabar tentang orang Badui tadi, ya, tentang kabar tentang orang Badui tadi yang kaitannya dengan menjelaskan tentang Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kiat-kiat untuk bisa masuk surga. Ketika Nabi SAW mengatakan yang rukun yang lima tadi, ya, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wallahi la azidu ala hada wala angkusu. Orang tadi mengatakan, orang Badui tadi mengatakan, wallahi demi Allah la azidu ala hada wala angkusu, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari yang demikian. Ini menunjukkan apa? Percaya dirinya seorang Badui ketika bertanya kepada Nabi SAW. Dan orang Badui itu adalah orang yang jujur. Saat itu pada zaman Nabi SAW, orang Badui itu adalah orang yang jujur. Dan ini ketika Nabi SAW itu menjelaskan tentang rukun Islam tersebut, maka disebutkan ada tambahan ya, tentang dalam riwayat yang lainnya. Qala Rasulullah SAW menjawab, aflaha in sadaqa, dia akan beruntung apabila dia benar-benar melakukan yang demikian. Benar-benar beruntung ketika mereka dia mengatakan demikian. Dan di sini dalam penjelasan tentang orang Arabi tadi, ya, orang Arabi tadi itu punya nama. Punya nama, ada dalam riwayat yang lainnya disebutkan Nu'man bin Qawqal. Ya, namanya di sini Qawqal. Karena dalam riwayatnya An-Nu'manu ibnu Qawqal. Di Arabi tadi, anda bisa catat di situ tambahan. Arabi tadi adalah Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal. Tentang Arabi tadi. Ini adalah Arabi, orang Badui yang sudah masuk Islam karena mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Tidak mengatakan namanya. Jadi namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. Ayo. Wa fi riwayatin dakhala al-jannata in sadaqa, dia akan masuk surga apabila dia jujur dalam pengakuannya tersebut. Jadi nulisnya Nu'man ini seperti ini, Mas. Jadi nanti jangan sampai salah. Jadi nulisnya adalah An-Nu'man. Nu'man bin Qawqalin. Ya, Nu'man. An-Nu'manu bin Qawqalin. Ya, kalau misalnya anda berikan ini seperti ini. Nah, ini tulisannya seperti ini. An-Nu'manu nubni, ya. An-Nu'manu binu Qawqalin. A'rabinya tadi namanya An-Nu'man ibnu Qawqalin. Ya. Kemudian fahadil arkanul khamsatu hiyal mabani allati yakumu alaiha al-islamu wa yajibu alal muslimi an yuhafidha alaiha muhafadatan daqiqatan wa ya'ni biha inayatan fa'iqatan, inayatan fa'iqatan, wa hiya a'dhamu ma yutaraqqab, ya, ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal. Kama fil hadis al-qudsi, wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradat, mimma iftaradtu 'alayhi. Fa idza wuffiqa al-'abdu lil muhafadzati 'alayha fi hayatihi kana yawm al-qiyamati min ahli al-jannati. Jadi ini kaitannya dengan hadis Nabi SAW yang lainnya. Kaitannya dengan apa? Tentang pengakuan. Pengakuan yang kaitannya dengan apa yang dijelaskan di sini tentang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yaitu kaitannya dengan, kita ulangi dulu halaman sebelumnya. Fahadil arkanul khamsatu, ini adalah rukun yang lima ini. Hiyal mabani allati yakumu alaiha al-islam, dia adalah bangunan yang berdiri tegak di atasnya Islam. Jadi Islam berdiri tegak di atas lima pondasi tadi, lima rukun tadi. Wa yajibu 'alal muslimi, wajib bagi seorang muslim untuk an yuhafidho, untuk menjaganya. Ya, menjaga rukun yang lima tadi, muhafadatan daqiqatan, dengan penjagaan yang sangat teliti. Wa ya, yu'na biha 'inayatan fa'iqatan, dan diberikan kepadanya perlindungan yang sangat-sangat kuat, yang tidak mudah goyah. Wa hiya a'dhamu ma yutaqarrabu ila bihi ilallah, ini adalah yang paling agung yang seorang hamba bisa mendekatkan diri dengannya kepada Allah azza wajal. Kama fi hadis qudsi, sebagaimana hadis qudsi yang ada di Imam Bukhari. Ya, dan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma, jadi di sini wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, dengan sesuatu ahabba ilayya, yang aku cintai, mimma iftaradtu alaihi, dari apa yang aku wajibkan padanya. Jadi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, artinya di sini hamba itu tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan, ya, sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan padanya. Jadi seorang hamba tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, seorang hamba tidak mampu. Jadi apa maksudnya tidak mampu? Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepadanya, maka seorang hamba pun tidak bisa mendekatkan diri kepadanya. Ya. Dan yang lebih Allah cintai adalah apa yang diwajibkan baginya, bagi orang tersebut. Jadi kalau seorang hamba itu ingin mencintai Allah Azza wa Jal, maka dia harus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan apa yang Allah cintai. bukan yang Allah benci. Paham enggak maksudnya? Ya, fa idza wufiqal 'abdu lil muhafadzati 'alaiha fi hayati, kalau seorang hamba itu diberikan taufik untuk menjaga dari lima pilar tadi fi hayatihi, dalam kehidupannya, kana yaumal qiyamati min ahli jannati, maka dia pada hari kiamat termasuk ahli surga. Paham sampai sini? Ya. Wa li hadha yanbaghi 'ala ahli al-'ilmi wa tulab al-'ilmi an yu'nau bi hasil awami wa umumin nasi ala muhafadati ala hadil arkani wal inayati biha wa yubayyinu lahum makanataha wa azima sya'niha min dinillahi azza wa jal wa anna masalaha min ad-dini kamasalil a'madati min al-bunyani wa yanbaghi ala kulli muslimin an yuhafidha ala hadil a'madati musta'inan billahi taliban maddahu tabaraka wa ta'ala wa tawfiqahu. Oleh karena itu, selayaknya bagi seorang ahli ilmu, ulama, wa tullabil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, talib ilmu, untuk ya yu'nau, menjaga, bihati awam, menjaga dan juga memotivasi orang-orang awam dan orang-orang umumnya untuk menjaga rukun Islam yang lima tadi dan melindungi rukun yang Islam yang lima tersebut dan menjelaskan kepada mereka kedudukan rukun Islam dan agungnya ya kedudukannya, hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam min dinillahi, yang merupakan bagian dari agama Allah, dan pemisalannya terhadap agama ini seperti pemisalan pilar tiang bagi bangunan, tiang penopang bagi bangunan. Maka selayaknya bagi setiap muslim untuk menjaga pilar tersebut ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, meminta diberikan kemudahan dan taufiknya Allah Azza wa Jal. Nah, ini selesai dan insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang berkaitan dengan ad-darsus salisu arkanul iman, insyaallah biinillah dengan waktu yang sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.